خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. إخوانا في الدين أعزكم الله. Kemarin kita sudah membahas dari tafsir Ibn Kathir, yaitu pada surah Al-Qiyamah ayat ke yang ke-22 25 wujuhu yawma'idin nadhirah ila rabbiha nadhirah, wajah-wajah orang-orang yang beriman ketika itu berseri-seri ceria, ila rabbiha nadhirah, yaitu kepada Rabbnya, kepada Allah subhanahu wa ta'ala mereka melihat. Wujuhu yawma'idin basirah, dan wajah orang-orang kafir ketika itu muram. Tadhunnu an yuf'ala biha faqirah, di mana mereka sudah menyangka dengan yakin mereka akan mendapatkan hukuman azab, siksa yang begitu pedih. Kemarin sudah diterangkan hadis mutawatir dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya orang-orang yang beriman akan melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala nanti di syurga, dan orang-orang yang beriman yang berada di syurga yang paling tinggi dari syurga Aden, dari 100 tingkat syurga, maka mereka akan bisa melihat wajah Allah dalam satu hari dua kali. Subhanallah. Dan kemarin ada satu hadis yang kelewat belum kita baca, yaitu hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim an Abi Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jannatani min dhahabin aniyatuhuma wa ma fihima. Ada dua syurga yang terbuat dari emas, demikian pula bejana-bejananya dan seisinya. Wa jannatani min fiddatin aniyatuhuma wa ma fihima. Ada dua syurga pula yang terbuat dari perak, bejananya dari perak, dan juga seluruh isi apa yang di dalamnya. Wa ma bainal qaumi wa baina ayyanzurullah ayyanzuru ilallah illa rida'al kibriya ala wajhi fi jannati adn. Dan tidaklah jarak antara kaum yang beriman di surga dan antara mereka melihat Allah subhanahu wa ta'ala kecuali hanya sejarak selendang atau kain yang merupakan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala, selendang kebesaran Allah, keagungan Allah subhanahu wa ta'ala atas wajahnya. Fi jannati adn, di syurga Aden. Demikian hadis yang sahih Bukhari Muslim. Dan hadis-hadis yang terkait dengan ini kemarin sudah kita baca, termasuk perkataan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala ketika membantah ahlu ta'wil yang mereka menta'wil bahwasannya yang dimaksud dengan ila rabbiha nadhirah, yang kita terjemahkan dan kita tafsirkan sebagaimana tafsir ulama salaf, sebagaimana hadis-hadis yang mutawatir, ila rabbiha nadhirah, yaitu maksudnya adalah kepada Allah mereka memandang, kepada wajah Allah mereka memandang. Tapi kemudian ahlu ta'wil dari kalangan Mu'tazilah, mereka menolak ya ayat ini dengan membawakan penafsiran bahwasanya yang dimaksud dengan ila, ditafsirkan kepada ila di sini adalah an-ni'am. Ya, merupakan ala yang artinya ni'am, yaitu menurut mereka bahwasanya orang-orang yang di dalam surga dari orang-orang yang beriman adalah melihat kepada kenikmatan-kenikmatan Allah di surga. Ya, tipis sekali ya. Dan ini dibantah oleh al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala ya dengan hadis-hadis yang tadi ya dengan perkataan beliau wa ab'ada hadzal qa'il naj'ah wa abtala fi ma dhahaba ilaih. Sungguh betapa jauh pendapat mereka, betapa batil pendapat mereka karena bertentangan dengan hadis mutawatir ya secara riwayat dan secara makna sangat jelas bahwasanya orang yang beriman akan melihat wajah Allah nanti di surga. Kemudian mereka mentakwil pula membawakan tafsir dari Mujahid. Ya, dan buktinya di sini Mujahid imam tabi'in, imam ahli tafsir menafsirkan ila rabbiha nadhirah qala tanzuru thawabir rabbiha, yaitu mereka melihat kepada pahala dari Rabbnya. Demikian penafsiran ini diriwayatkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari dan sanadnya sahih. Ya. Dan ini ikhwan fillah azakumullah dibahas dalam pembahasan usul tafsir bahwasanya ini adalah tafsir tadammun. Ya, penafsiran yang menafsirkan dengan bagian dari penafsiran tersebut yang tidak bertentangan dengan penafsiran intinya. Dengan penafsiran yang intinya. Apa penafsiran inti? Penafsiran yang mutabaqah, yang sesuai dengan konteks kata dan sesuai dengan penafsiran a'immatus salaf, sesuai dengan hadis, yaitu kepada Allah lah mereka memandang. Dan tentunya mereka pun memandang kenikmatan Allah, dan kenikmatan Allah, pahala Allah yang paling tinggi, lebih nikmat, lebih tinggi dibandingkan syurga yang tertinggi adalah melihat wajah Allah. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, bagi orang-orang yang beramal saleh, yang beriman, di surga mereka mendapatkan al-husna, mendapatkan ya puncak kebaikan, puncak kebagusan, puncak kenikmatan, yaitu surga. Dan di atas puncak kebaikan dan kebagusan ditambah oleh Allah. Ya, dan ditafsirkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika menafsirkan surah Yunus ayat yang ke-26 ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menafsirkan langsung ya, yaitu melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala, yaitu fama'utu syai'an haba ilaihim minan nadhar ila rabbihim wa hiya ziyadah. Tidak ada kenikmatan yang lebih nikmat, yang lebih afdal, yang lebih dicintai oleh penduduk surga dibandingkan kenikmatan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, wa hiya ziyadah. Dan itu adalah maksud daripada az-ziyadah, ya, tambahan dari kenikmatan dalam surat Yunus ayat 26. Jadi ketika Rasulullah menafsirkan langsung sebuah ayat, ya, maka kita tidak boleh berpaling dari penafsiran itu. Kalaulah menafsirkan dengan tafsiran kandungan tadhammun, maka tidak boleh menafikan, menolak penafsiran yang sudah ditafsirkan oleh Rasulullah SAW dan juga para sahabat dan juga para imah, ya, ahli tafsir. Demikian ikhwan fillah azakumullah, bahkan Imam Syafi'i berhujjah di sini, ya. Ma hajabal fujjar, ma hujibal fujjaru illa waqad alima annal abrar yarawnahu. Ya. Tidaklah orang-orang fujjar, orang-orang jahat, orang-orang kafir mereka tertutupi. Ya. Yaitu firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Mutaffifin, kalla innahum an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Sungguh sekali-kali mereka orang-orang fujar, orang-orang kafir, mereka pada hari itu mahjubun, terhijabi, tertutupi, tidak bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Summa innahum lasalul jahim, yang kemudian mereka akan masuk ke dalam neraka jahim. Ya. Yaitu tidaklah orang-orang kafir itu tertutupi kecuali telah terketahui bahwasanya orang-orang yang beriman di surga nanti mereka tidak akan tertutupi dari melihat wajah Allah. Imam Syafi'i rahimahullah taala ya berhujjah dengan ini, kemudian beliau mengatakan thumma qad tawatarat al-akhbar an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bima dalla alaihi siyaqul ayal karimah. Kemudian telah mutawatir hadis-hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam terhadap apa yang ditunjukkan oleh ayat ini, bahwasanya orang-orang yang beriman ila rabbiha nadhirah, orang-orang yang beriman nanti di surga akan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kemarin hadis yang sudah kita sampaikan bahwasanya penduduk syurga inna afdhalahum manzilatan la yanzuru fi wajhillahi kulla yawmin marratain, bahwasanya penduduk syurga yang paling tinggi kedudukannya, mereka kenikmatan yang luar biasa akan melihat wajah Allah setiap hari 2 kali. Subhanallah. Kemudian Al-Imam Nujari Al-Tabari meriwayatkan penafsiran, qala haddatsana Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari qala haddatsana Adam qala haddatsana Al-Mubarak anil Hasan. Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Ibn Jarir mengatakan telah meriwayatkan kepada kami Muhammad Ibn Ismail Al-Bukhari, yaitu Imam Bukhari, penulis kitab Sahih Al-Bukhari, Jami'us Sahih. Ya. Beliau mengatakan telah menceritakan kepada kami Adam, beliau mengatakan telah menceritakan kepada kami Al-Mubarak dari Al-Hasan, Al-Hasan Al-Basri, menafsirkan wujuhu yawma'idhin nadirah qala hasanah, wajah orang-orang yang beriman ketika itu nadirah, yakni hasanan, hasanatan, yaitu wajahnya baik, ceria. Ya. Ila rabbiha nadhirah qala tanzuru ila al-khaliq, yaitu ila rabbiha nadhirah, kepada Rabbnya mereka memandang, yaitu memandang kepada sang pencipta Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huqqa laha an tanzur wa hiya tanzuru ila al-khaliq, dan sungguh memang pantas untuk dia berseri-seri karena dia memandang kepada wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Demikian ikhwan fillah azakumullah, sehingga tidak boleh ragu sedikit pun tentang akidah ini. Ya, yang sesat dari akidah ini maka penyimpangannya begitu jauh, dan dia ya berarti tidak mau diberikan nikmatan yang lebih nikmat dibandingkan surga. Wa qawluhu ta'ala wujuhu yawma'idhin basirah, wa wujuhu yawma'idhin basirah tazunnu an yuf'ala biha faqirah. Adapun wajah-wajah orang-orang kafir ketika itu basirah, muram, durja, penuh dengan kesusahan, karena mereka sudah menyangka dengan yakin bahwasanya mereka akan diazab. Hadihi wujuhul fujjar, ini adalah wajah-wajah para pendosa dari kalangan orang-orang kafir. Takunu yawmal qiyamah basiratan, yang pada hari kiamat wajah mereka akan muram. Qala qatada kahilatan, yaitu ay kahilatan, yaitu muram, suram. Qala sudi taghayyara alwanuha, yaitu berubah warna wajahnya. Qala Ibn Zaid basiratun ay abisatun, ay abisatan, basirah ay abisah, wajahnya muram sampai abu-abu wajahnya, begitu apa, menunjukkan begitu muramnya wajah dia. Tazunnu ay tastaghinu, di sini tazunnu, menyangka. Tapi kalimat menyangka dalam perkara akhirat maknanya yakin. Ya. Dikatakan kalimat menyangka karena dia belum merasakan, belum melihat, tetapi dia yakin akan mendapatkannya. Ya. Ini kalimat dhon, ini namanya dhonul yakin. Prasangka yang yakin. Ya, ada dhon marju, prasangka yang lemah, dhon mutasawi, prasangka yang tengah-tengah, ada dhon rajih, dhon yang kuat. Dan di atasnya dhon rajih ada dhon yakin. Ya. Prasangka yang sangat yakin. Yang artinya yakin. Ya. Cuma dikatakan dhon karena dia belum melihat. Ya. Ayyuf'ala biha faqira qala Mujahid dahiyatun. Yaitu mereka sudah yakin mereka akan mendapatkan siksa. Qala Qatadah syarrun, mereka akan mendapatkan kejelekan. Wa qala Sudi tastakin, tastayqinu annaha halikatun, yaitu mereka yakin, dengan seyakin-yakinnya mereka akan binasa. Sehingga wajah mereka muram durja. Qala Ibnu Zaid tadhunnu an sayadkhulun nar, yaitu mereka menyangka dengan yakin mereka akan masuk ke dalam neraka. Wa hadzal maqam, dan ayat-ayat seperti ini, seperti firman Allah Ta'ala dalam ayat-ayat yang lain, contoh dalam surah Ali Imran ayat 106, yauma tabyadhu wujuhu wa taswaddu wujuh, hari di mana wajah orang-orang yang beriman itu putih cemerlang bersinar dan wajah orang-orang yang kufar itu menghitam muram. Ya, ada yang menafsirkan wajah ahli sunnah ketika itu bersinar ceria dan wajah ahlul bid'ah ketika itu muram, hitam, penuhi dengan debu. Kaqaulihi ta'ala, dan seperti firman Allah Ta'ala dalam surah Abasa, wujuhu yawma'idhin musfirah, dhahikatun mustabshirah, wajah orang-orang yang beriman pada hari kiamat itu ceria, mereka tertawa dengan bahagia di dalam syurga. Wa wujuhu yawma'idhin 'alaiha ghabarah, dan wajah-wajah orang-orang kufar, para fujar, para pendosa, mereka ketika itu dipenuhi dengan debu. Tarhaquha qatarah, seperti tertimpa kehinaan. Ulaika humul kafaratul fajarah, mereka lah orang-orang yang kafir dan pendosa. Wa kaqaulihi ta'ala, dan seperti firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Ghashiyah, wujuhu yawma'idhin khashi'ah, amilatun nasibah, tasla naran hamiyah, wajah mereka orang-orang kafir ketika itu tertunduk takut. Amilatun nasibah, karena mereka beramal tapi sia-sia. Beramal tapi sia-sia. Ya. Nasallah salamah. Tasla naran hamiyah, mereka masuk ke dalam neraka yang menyala api-api begitu panas. Ya. Ila qawlihi, sampai firman Allah Ta'ala, wujuhu yawma'idhin na'imah, dan wajah orang-orang yang beriman ketika itu dipenuhi dengan kenikmatan. Lisa'yiha radiyah, karena ridha terhadap usaha amal soleh mereka yang ikhlas, yang sesuai sunnah. Fi jannatin aliyah, di dalam syurga yang tinggi. Fi ashbah dhalik minal ayati wassiyaqat, demikian ya yang serupa dari ayat-ayat dalam Al-Quran, penyebutan keadaan wajah orang yang beriman dan wajah orang yang kafir, kondisi orang-orang yang beriman dan kondisi orang-orang yang kafir. Demikian ikhwan fi din azakumullah. Kita lanjutkan firman Allah Ta'ala yang berikutnya dalam surah Al-Qiyamah ini, ayat yang ke-26 berarti sekarang. Kalla idza balaghatit taraqi, sungguh sekali-kali ketika ruh sudah sampai kerongkongan. Waqila man raq, dan dikatakan siapakah yang akan bisa mengobatinya. Ya, ini sebagian penafsiran. Penafsiran yang lain, siapakah yang mengangkat ruhnya. Ya, karena akan menentukan nasibnya. Jika yang mengangkat adalah malaikat rahmah, berarti dia min ahlil jannah. Kalau yang mengangkat ruhnya ke langit adalah malaikat azab, dia ahlun nar. Nas'alullah al-jannah wa na'udhu billah minan nar. Wa dhanna annahu al-firaq, dan dia sudah yakin bahwasanya ruh sudah mau berpisah dengan jasadnya. Waltaffatis saqu bis-saq, dan ketika itu betis sudah bersilangan dengan betis, betis sudah ketemu dengan betis, sehingga diperhatikan orang sudah meninggal. Sudah ghar-gharah, nafas sudah sampai di kerongkongannya, ruhnya sudah sampai di kerongkongannya, betisnya akan bertemu. Saking sakitnya menahan rasa sakit mati. Tidak ada sakit yang paling sakit di dunia ini dibandingkan sakitnya ruh dicabut. Ya, likulli mautis sakarat, setiap kematian pasti ada sekaratnya. Ya, Rasulullah saja merasakan sakit yang begitu luar biasa. Ya. Ila rabbika yauma idinil masaq. Kepada Rabbnya lah ketika itu mereka terhalang, atau ada yang menafsirkan tergiring. Fala saddaqa wala shalla. Kemudian yang sangat sayang sekali, orang yang tadi ruhnya sudah dicabut sampai kerongkongannya, dibawa oleh malaikat ruhnya, dan ruhnya sudah berpisah dengan jasadnya, betisnya sudah bersilangan atau bertempelan. Sayangnya dia sebelumnya la saddaqa wa la salla, bukan termasuk orang yang saddaqa, bukan termasuk orang yang beriman dengan akhbar agama ini, bukan termasuk orang yakin dengan agama ini. Atau ada yang menafsirkan, bukan termasuk orang yang suka bersedekah. Wala salat, dan bukan termasuk orang yang salat. Iman tidak, salat tidak, sedekah tidak. Walakin kadzdzaba wa tawalla, tetapi justru dia menjadi orang yang mendustakan agama dan berpaling dari agama ini. Tsumma dzahaba ila ahlihi yatamatta. Ya. Kemudian dia, ya, ini ciri-ciri orang-orang yang akan menjadi penduduk neraka jahannam. Dia tidak salat, tidak zakat, tidak beriman, justru mendustakan, berpaling. Kemudian dia congkak dan sombong ketika bertemu dengan orang yang sejenisnya. Ya. Aula laka fa aula, thumma aula laka fa aula. Sungguh celaka. Ya. Sungguh demikian celakalah dia. Ya, ini diulang-ulang, sungguh celaka dan celaka. Sungguh kemudian celaka dan celaka. Diulang 4 kali. Orang-orang yang seperti tadi mendustakan agama, tidak sholat, tidak sedekah, mendustakan agama, berpaling dan congkak sombong, sungguh celaka, celaka, celaka, celaka. 4 kali disebut celaka. Biasanya dalam dalil disebut celaka itu 3 kali. Ini 4 kali celakanya. Ayahsabul insanu ayyutraka sudah. Apakah manusia mengira, menyangka bahwasanya mereka akan dibiarkan begitu saja? Yaitu tidak diperintah, tidak dilarang. Apakah manusia mengira mereka dilahirkan di dunia kemudian dibiarkan begitu saja? Tidak diberikan syariat, tidak diberikan aturan. Alam yakun nutfatan min maniyyin yumna. Bukankah dia berasal dari setetes air mani? Ya, sebelumnya dia hanya sebuah semacam cairan dari air mani. Tsumma kana 'alaqatan fa khalaqa fa sawwa, kemudian setelah dari cairan tersebut menjadi 'alaqah, segumpal darah, menjadi segumpal daging. Kemudian Allah ciptakan tubuh yang sedemikian rupa sempurna. Faja'ala minhu zawjaini dzakara wal untha, kemudian Allah jadikan ada laki-laki, ada perempuan saling berpasangan. Alaysa dzalika biqadirin ala an yuhyiyal mauta. Bukankah Allah yang menciptakan sedemikian rupa itu maha mampu untuk menghidupkan orang-orang yang sudah mati? Jadi intinya di sini dia menggunakan kalimat ayahsabul insan ayutroka sudah dan seterusnya untuk ya membuktikan bahwasanya Allah maha mampu untuk membangkitkan kita semuanya. Karena rata-rata orang kafir, mereka tidak percaya. Tidak percaya dengan hari akhir. Atau minimalnya ragu. Ya, kalau ada. Barangkali nanti setelah mati ada kehidupan. Kalimatnya barangkali. Allah. Dan banyak ini. Orang-orang yang materialistis. Orang-orang yang sekuler. Ya. Sallallahu alaihi wa sallam, jangan sampai kita memiliki keraguan seperti itu. Yukhbiru ta'ala, kata Imam Al-Katsir, an halatil ihtidhar wa ma'indahu minal ahwal thabbatan allahu hunalik bil qawli thabit. Allah subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan mengenai keadaan menjelang kematian dan apa-apa yang merupakan kejadian-kejadian yang mengerikan seputar kematian. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengokohkan kita dengan qaulits tsabit fil hayatid dunya, dengan perkataan yang kokoh. Semoga Allah menutup kalam kita dengan la ilaha illallah. Amin ya rabbal alamin. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, kalla idza balaghatit taraqi. Sungguh apabila yang namanya ruh sudah sampai di kerongkongannya, min ja'alna kalla radi'atan fa ma'nahu lasta yabna adam hunak. Ya, kalau kalimat kalla ini sebagai penolakan atau penentangan kepada yang diajak bicara, maka makna kalla idza balaghatit taraqi, Ya. Tidak demikian wahai anak Adam. Hunak takdzubu bima akhbartu bihi bal sara dzalika indaka ayyanan. Tidak demikian wahai Bani Adam. Kamu dulu mendustakan khabar-khabar yang aku kabarkan dalam Al-Qur'an dan hadis. Hadisnya Rasulullah alaihi wasallam, maka sekarang inilah ketika engkau hendak meninggal dunia, roh sudah sampai di kerongkongan, engkau menyaksikan ayyanan dengan mata kepala. Ketika hendak meninggal dunia diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalimat kalla idza balaghati taraqi ini membantah orang-orang yang tidak percaya hari kematian. Tidak demikian wahai anak Adam. Bahkan kamu ketika rohmu sudah sampai kerongkongan, kamu akan melihat dengan mata kepala. Apa yang kamu dustakan itu kamu lihat, diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini tafsir yang pertama. Wa in ja'alna bi ma'na haqqan fa zahir. Kalau kita jadikan kalimat kalla itu maknanya hak, maka jelas sudah, yaitu seperti kita katakan pertama, yaitu sungguh benar-benar apabila ya balaghati taraqi, ruh sudah sampai kerongkongan. Sehingga kalimat kalla itu terkadang bermakna untuk tahqiq, pembenaran, sungguh benar, atau kalla itu bermakna radi'ah, membantah. Kalla tidak demikian. Ya. Ini dalam bahasa Arab satu kalimat bisa dua makna atau lebih. Ya. Dan dua-duanya zahir di sini bisa digunakan dalam menafsirkan ayat ini. Ay haqqan idza balaghatit taraqi, yaitu sungguh benar-benar ketika ruh itu sampai di kerongkongan. Ay intaza'at ruhuk min jazadika wa balaghat taraqika. Yaitu ketika ruhmu sudah mulai dicabut, ya, ruhmu sudah tercabut dari jasadmu dan sudah sampai di kerongkongannya. Wa taraqi jam'u qarqarah atau tauquh, ya. Yaitu taraqi jamak dari tarquh, wa hiya al'idham allati baina thaghratin nahr wal 'atiq, yaitu tulang rawan dari pangkal leher sampai ujung leher. Ya. Yang seperti selang tapi tulang itu rawan, yaitu adalah apa, kerongkongan, ya bahasa kita, ya kerongkongan. Dalam bahasa Arab terkadang kerongkongan tenggorokan disamakan, mungkin kita dibedakan, tapi dalam bahasa Arab terkadang kerongkongan tenggorokan itu disamakan karena itu memang menyatu, ya ada tulang rawannya kemudian ada tenggorokannya, menyatu jadi satu. Faqulihi ta'ala falawla idza balaghatil hulqum, maka sungguh ketika ruh tersebut sampai di hulqum, ya hulqum tenggorokan, taraqi kerongkongan, ya sehingga terkadang diartikan kerongkongan disebutnya, yaitu taraqi dari tarquwa, atau terkadang Allah menyampaikan sampai di tenggorokan, sehingga dua-duanya bisa, imma kerongkongan atau tenggorokan. Karena di ayat disebutnya kalla idza balaghatit taraqi, itu kerongkongan yang berupa tulang yang memanjang dari pangkal leher sampai ujung leher. Kemudian disebut hulqum, itu tenggorokan. Sungguh apabila roh tersebut sampai ke tenggorokan, wa antum hina idzin tanzurun, dan kalian ketika itu akan melihat, melihat apa-apa yang dulu dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari hari kiamat. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun, dan kami ketika itu sangat dekat kepadanya dibanding dekatnya kalian terhadap orang yang mati tadi, tetapi kalian tidak melihatnya. Falaula in kuntum ghayra madinin, dan kalaulah ketika itu kalian itu tidak terkuasai ruhnya, tidak dipegang, tarji'unaha, tentunya kalian menginginkan ruh itu kembali ke badannya. Ya. In kuntum shodiqin, jika kalian jujur. Karena yang namanya ruh ketika sudah dicabut, dikeluarkan, maka malaikat itu senantiasa menggenggamnya dan tidak pernah melepaskannya sampai kemudian ditaruh di tain kafan. Jika dia orang yang beriman, akan ditaruh di kain kafan kafan surga yang wangi, yang harum, dikasih pewangian surga. Dan dibawa malaikat rahmat. Sampai dibukakan pintu langit yang pertama. Dan dalam perjalanan malaikat-malaikat itu akan bertanya, man hadza, siapa ini? Hada ruh fulan bin fulan. Ini adalah ruhnya fulan-fulan. Ya. Dan malaikat-malaikat dunia ketika itu mengiringinya. Terus ketika naik ke langit yang kedua, terus malaikat bertanya dan mengiringnya terus sampai ke langit yang ketujuh. Tetapi bagi ruh orang-orang yang kafir atau disebut munafik atau martab yang ragu terhadap agama, maka ruhnya tersebut setelah dicabut seperti dicabutnya ya besi yang bergerigi dari kapas yang basah, begitu menyakitkan ya, maka ditaruh di dalam kain kafan yang hitam yang berbau busuk dan kemudian dibawa ke langit dunia, dimintakan dibukakan pintu dunia langit dunia, tetapi kemudian ditolak dan akhirnya dilemparkan ke bumi kembali. Sallallahu alaihi wasallam. Wa qad qala hahuna kalla idza balagati at-taraqi yadhkuruha huna hadith Bishr ibn Jihash alladhi taqaddam fi surati Yasin. Kemudian ya, juga disebutkan di sana hadith Bishr ibn Jihash, nanti akan datang insyaallah pada surah Yasin. Wat-taraqi jam'u tarquwah wa hiya qaribatun minal hulqum. Dan taraqi ya, kerongkongan itu jamak dari tarquwah, yaitu yang dekat dengan tenggorokan. Ya. Sehingga lafadznya terkadang tenggorokan, terkadang kerongkongan. Sehingga dua-duanya sama. Kalau kita sebutkan sampai ketika ruh itu sampai di tenggorokan atau kerongkongan, sama. Ya, karena tempatnya di leher, antara pangkal leher sampai ujung leher. Qala Ikrimah an Ibn Abbas ay wa qila man raq, dan dikatakan ketika itu man raq, siapa yang bisa mengobati? Ya, dari Ikrimah dari Ibn Abbas beliau menafsirkan ay man raqin yuraqi, siapa perukyah yang bisa merukyahnya? Waqada qala Abu Kilabah, Abu Kilabah juga mengatakan ay min tabibin syafin, yaitu siapakah dokter yang bisa mengobatinya? Siapakah dokter yang bisa mengobati ketika ruh sudah sampai di tenggorokan, sudah sampai di kerongkongan? Tidak ada. Tidak ada yang bisa. Nah, itu jantung buktinya berhenti digetak. Ya, itu kan jantung, bukan ruh. Ya, bukan ruh. Karena kita tidak bisa melihat ruh. Ya. Demikian dikatakan Qatadah, Dhahhak dan Ibnu Zaid. Qala Ibnu Abi Hatim haddatsana Abi قال حدثنا ناصر بن علي قال حدثنا الروح بن المسيب أبو رجاء الكلبي قال حدثنا عمر بن مالك عن أبي الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما dari ابن عباس رضي الله عنهما beliau menafsirkan وقيل من راق وقيل من يراق بروحه ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب. Penafsiran yang kedua dibawakan oleh Ibn Abi Hatim dari Ibn Abbas, yaitu siapakah yang akan mengangkat ruh ini? Apakah malaikat rahmat? Apakah malaikat azab? Fa'ala hadza fayakunu min kalamil malaikah. Sehingga dari ini adalah perkataan malaikat. Sehingga penafsirannya tadi dua ya. Ketika waqila man raq, siapakah yang akan mengobati? Ini perkataan manusia dihikayatkan oleh Allah. Siapa dokter yang bisa mengobatinya? Ya. Adapun kalau ditafsirkan waqila man raq, siapa yang akan mengangkatnya ke langit? Apakah malaikat rahmat, malaikat azab? Ini adalah malaikat yang bertanya. Ini nanti yang bawa siapa? Kalau dia beriman, dibawa oleh malaikat rahmat. Kalau dia orang yang kafir, yang munafik, yang ragu terhadap agamanya, maka dia dibawa oleh malaikat azab. Na'udzubillah min dzalik. Wa bihadzal isnad 'an Ibnu Abbas, dan dengan sanad yang sama dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma fi qawlihi waltaffatis saqu bisaq, dan ketika betis-betis itu bertemu atau bersilangan, qala iltafat alaihi dunya wal akhirah, yaitu itulah pertanda bahwasanya dunia sudah bertemu dengan akhirat. Ini perbatasannya, tanda ya, kalau sudah betisnya bertempelan atau bersilangan, maka pertanda dia sudah berpindah dari alam dunia menjadi alam akhirat. Karena sudah mati itu berarti sudah alam akhirat. Kalau sudah mati, sehingga kalau dikatakan, diingatkan hari kiamat itu sudah dekat, yaitu kalau kita sudah mati, kita sudah di awal proses hari kiamat. Jangan dikatakan masih jauh. Kalau kamu mati, itu sudah dalam proses hari kiamat. Ya. Ikhwan fillah a'azzakumullah, kita lanjutkan. Wa kadza qala Ali bin Abi Thalhah an Ibnu Abbas. Demikian pula dikatakan oleh Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu Abbas, waltafatis saqu bisaq yaqul akhiru yaumin min ayyamid dunya wa awwalu yaumin min ayyamil akhirah. Hari tersebutlah ketika betis sudah bertemu dengan betis atau bersilangan, maka itulah akhir dari hari-hari duniamu. Dan itulah adalah awal dari awal hari-hari akhirat. Fataltaqi syiddah bisyiddah, sehingga akan bertemu kesusahan, kedahsyatan, illa marahimahullah, kecuali orang-orang yang Allah rahmati. Nas'alullah rahmah. Qala Ikrimah, berkata Ikrimah, waltafatis saqu bisaq al-amrul azim bil amril azim, yaitu saq di sini diartikan perkara yang besar. Yaitu perkara yang besar, kematian akan bertemu dengan perkara yang besar kemudian. Yaitu apa? Hari akhirat. Alam kubur. Perkara yang besar. Wa qala Mujahid, adabun Mujahid menafsirkan bala bil bala, musibah akan bertemu dengan musibah. Karena musibah yang terbesar di dunia ini adalah kematian. Kemudian musibah yang berikutnya yang akan dia dapatkan adalah nanti setelah mati, imma adab kubur, penantian nanti di padang mahsyar. Nas'alullah salamah. Semoga kita mendapatkan nikmat kubur dan mendapatkan kemudahan dan lindungan saat padang mahsyar. Wa qala al-Hasan al-Basri fi qawlihi ta'ala waltafatis saqu bisaq huma saqaka idza iltafata. Adapun Al-Hasan Al-Basri menafsirkan dengan zahirnya, yaitu betis adalah betis ketika betismu bertemu, itu adalah kematian. Wa fi riwayatin anhu matat rijlahu falam tahmilahu wa qad kana alayhima jawalat. Ya. Dalam riwayat lain, apabila kedua kakimu sudah mati, apabila kedua kakimu sudah tidak bisa digerakkan, tidak bisa mengangkat badanmu, itu adalah jawalan, itu adalah waktu, tinggal nunggu saja. Kalau kaki kita sudah lumpuh, sallallahu alaihi wasallam, itu berarti tinggal tunggu waktunya saja. Jawalan, sudah tinggal ngitung jam ibaratnya. Ya, yang namanya jam, ya kita tidak tahu kapan. Tapi ketika kaki kita sudah tidak bisa digerakkan, tidak bisa menopang tubuh kita, bahkan kaki kita sudah terasa berat menopang tubuh kita, berarti itu berarti kita sudah harus menghitung bentar lagi kita akan mati. Ya, kalau kaki kita sudah pegel-pegel, apalagi sudah tidak bisa digerakkan, itulah waktunya jawalan. Ya. Sudah menjadi sesuatu yang patut kita hitung, ya, menghubungkan. Ya. Demikian. Adapun ditafsirkan oleh As-Sudi dan Abi Malik, wa fi riwayatin anil Hasan, dan dalam sebagian riwayat dari Al Hasan Al Basri, wa lafuhuma fil kafan, yaitu ketika kaki itu sudah masuk di dalam kain kafan. Intinya ikhwan fillah a'azzakumullah, di sini Ad-Dhahhak mengatakan istama' alaihi amran annas yajhizuna jasadahu wal malaikah yajhizuna ruhah, yaitu waltafatis saqu bisaq, maknanya berkumpul dua hal di sini. Ketika manusia sedang mengurusi jenazah kita, maka malaikat ketika itu mengurusi roh kita. Ya, karena roh pun diprosesi, dimasukkan ke dalam kafan yang kemudian akan dibawa ke langit. Jika yang beriman akan tembus sampai langit ketujuh. Jika orang yang kafir, yang munafik, dia tidak tembus langit pertama sama sekali, dan dia akan dilemparkan ke dunia ini. Jika orang yang beriman, akan diantar kembali ke dunia. Setelah langit ketujuh, akan diantar kembali ke langit, ke alam kubur. Wa qawluhu ta'ala, dan firman Allah ta'ala, ila rabbika yawma idhinil masaq, yaitu hanya kepada Rabbmu lah ketika itu kalian kembali. Ya. Ay al-marja'a wal-ma'aba, yaitu hanya kepada Allah lah hari itu kalian dikembalikan. Wadhalika anna ruha turfa'u ila samawat, hal itu karena ruh yang dicabut dari jasad Bani Adam akan diangkat ke langit. Fayaqulullah, ya, kemudian Allah berfirman, ruddu 'abdi ilal ard, kembalikan hambaku ini ke bumi. Ya. Fa inni minha khalaqtuhum wa fiha u'iduhum wa minha ukhrijuhum taratan ukhra. Karena dari bumilah aku ciptakan mereka, dan di bumilah aku akan kembalikan mereka, dan aku di bumi itu pula aku akan keluarkan mereka pada kesempatan yang lain, yaitu pada hari kebangkitan. Ya, ini bagi orang yang beriman. Ya, bagi orang yang beriman, setelah sampai ke langit yang ketujuh, dihantar lagi, diperintahkan oleh Allah malaikat untuk menghantar rohnya sampai ke bumi kembali. Ya, tapi bagi orang-orang yang kafir hanya dilemparkan. Sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana hadis Al-Barra bin Azib yang sangat panjang yang pernah kita khutbahkan dalam masjid ini. Wa qad qala Allah Ta'ala, dan Allah berfirman dalam surah Al-An'am, wa huwal qahiru fawqa ibadihi, dan dialah Allah yang maha mampu, maha berkuasa di atas seluruh hambanya. Wa yursilu alaikum hafazatan, dialah Allah yang telah mengirimkan atas kalian malaikat-malaikat penjaga. Ya. Dalam ayat lain, baina yadayhi wa min khalfihi, malaikat yang sebelah depannya dan belakangnya, yahfazunahu min amrillah, yang menjaga supaya Bani Adam itu tetap di atas jalan perintah Allah. Jadi Allah turunkan malaikat penjaga yang di depan supaya menarik kita untuk beramal saleh, yang di belakang untuk mendorong kita untuk beramal saleh, yang sebelah kanan dan kiri mencatat amal kita. Tapi yang namanya manusia, syaitan itu ada di sini, di aliran-aliran darah kita, lebih dekat. Ya. Sehingga terkadang yang namanya manusia, innan nafs la ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Yang namanya manusia itu, jiwa manusia itu benar-benar memerintahkan kepada kejelekan, illa ma rahima rabbi, kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah manusia. Wa qala ta'ala, kemudian Allah berfirman melanjutkan, hatta idza jaa ahadakumul mautu tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun, sampai ketika datang masa kematiannya, datanglah utusan-utusan kami dalam keadaan tidak terlalaikan sedikit pun. Yastakhiruna sa'a wa la yastaqdimun, tidak akan diakhirkan dan tidak akan dipercepat, karena kematian itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma ruddu ilallahi maulahumul haqq, kemudian semuanya itu akan dikembalikan kepada Allah, pemilik yang sebenarnya. Ala lahul hukmu, ketahuilah hanya milik Allah hukum, keputusan. Wa huwa asra'ul hasibin, dan dialah Allah yang maha cepat perhitungannya. Ya. Wa qawluhu, dan firman Allah Ta'ala mengenai keadaan orang-orang kafir ketika masih hidup, fala saddaqa wa la salla walakin kadzdzaba wa tawalla. Orang-orang kafir tersebut, orang yang tidak beriman, orang yang tidak salat, yang tidak sedekah, dan justru dia mendustakan agama. Justru dia berpaling ketika dinasehati. Ya. Disampaikan perintah, dia tolak. Disampaikan larangan, justru dia lakukan. Disampaikan berita, dia ingkari. Apalagi yang tersisa? Sallallahu alaihi wasallam. Hada ikhbarun anil kafir alladhi kana fid dari dunya mukadziban lil haqqi biqalbih mutawalliyan alal amali biqalibihi. Ini keadaan orang kafir. Ketika mereka hidup di dunia mendustakan kebenaran, mendustakan Al-Quran, mendustakan hadis, tidak percaya dengan Nabi Muhammad. Bahkan na'udzubillah mereka ya dengan hatinya, dengan perbuatannya itu bertolak belakang dengan kebenaran. Bertolak belakang dengan kebenaran. Subhanallah. Khana bi dinasakumullah. Fala khaira fihi batinan wala zahiran. Sehingga tidak ada kebaikan pada diri orang kafir secara batin dan secara zahir. Batinnya dan zahirnya enggak ada kebaikan. Sehingga innamal musyrikina najsun. Orang musyrik itu najis. Itu najis akidahnya. Ya, bukan najis tubuhnya, tapi najis akidahnya dan najis amalannya. Enggak ada kebaikan. Taruhlah ada kebaikan, enggak bermanfaat. Bagaikan debu yang berterbangan. Tapi senang nyumbang, Ustaz. Punya yayasan sosial yatim piatu, Ustaz. La yanfa', tidak bermanfaat sampai dia masuk Islam. Tidak bermanfaat sampai dia beriman dengan takdir. Ketika kelompok Qadariyah muncul di Irak, ada dua orang tabi'in yang datang kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma melaporkan ada orang-orang yang tidak percaya takdir. Kemudian Ibnu Umar mengatakan, wallahi lau anfaqa mithla dhahabin uhudan mithla uhudin dhahaban lam yataqabullah hatta tu'mina bil qadar. Demi Allah, tidak akan bermanfaat amal dia walaupun berinfak satu gunung Uhud berupa emas. Berinfak satu gunung emas tidak akan bermanfaat sampai dia beriman dengan takdir. Sampai dia beriman dengan rukun-rukun iman. Sampai dia beriman dengan Allah dan Rasulnya. Sehingga kebaikan mereka tidak akan bermanfaat selama mereka kufur. Ini kadang kita, ikhwan fillah a'azzakumullah, ketika melihat orang yang beriman, muslim, melakukan sebuah dosa, pelanggaran, kemudian disalahkan Islamnya. Katanya Islam mencuri, korupsi ini. Yang jadi inceran Islamnya. Tuh orang Islam yang korupsi siapa? Kan Islam tuh. Tuh yang nyolong siapa? Nyolong ayam. Islam tuh muslim tuh agamanya. Intinya orang-orang yang mengatakan seperti itu, nyerang Islamnya. Hati-hati. Tapi giliran ada orang kafir, jelas kafirnya, dipuji-puji. Itu orang kafir bersih, disiplin, rapi. Ini dipuji setinggi langit. Padahal tidak bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati, lisan kita itu hati-hati memuji orang-orang kafir. Ya. Jangan memuji mereka. La khairata fi, tidak ada kebaikan bagi mereka. Selama mereka kafir tidak ada kebaikannya. Tetapi jelek apapun seorang muslim, dia masih muslim. Walaupun kita tidak mencintai kejelekannya, tidak mencintai korupsinya, tidak mencintai penipuannya, tapi dia muslim. Masih lebih terhormat dibanding kafir. Hati-hati ini. Bukan kita kemudian gak apa-apa, yang penting muslim. Nyuri juga gak apa-apa, korupsi. Bukan. Itu dosa besar, ada ancamannya tersendiri, ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi itu dosa besar dan kekufuran lebih besar lagi. Akal kita jangan sampai terbalik. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus para sahabatnya yang ini menjadi penyebab ya perang Badar. Ya, perang Badar. Yaitu ketika Rasulullah mengutus beberapa sahabatnya untuk mengintai rombongan dagangnya Abu Sufyan. Saat itu bulan Rajab. Bulan Rajab itu bulan haram. Haram untuk berperang. Di tanggal 30 Rajab. Para sahabat ini kalau tidak dihadang lolos sudah. Kalau dihadang kita melanggar peraturan Rajab. Kemudian para sahabat ketika itu beristihad. Udah dihadang saja. Setelah dihadang, ya terjadi perang. Ya. Akhirnya orang-orang kafir ketika itu mencela Nabi Muhammad, bahwasanya Muhammad ya telah menghancurkan kehormatan bulan Rajab, karena bulan mulia tidak boleh berperang. Terus sampai firman Allah Ta'ala turun, ya, bahwasanya yang namanya berperang dalam bulan haram itu kabir, tetapi kufur kepada Allah, ya, akan tetapi mengusir orang-orang yang beriman dari Makkah, akbar indallah, lebih besar dosanya di sisi Allah. Kekufuran itu lebih besar. Ya. Melanggar peraturan perang dosa besar. Ya. Karena Islam punya aturan, ada 4 bulan haram yang tidak boleh berperang. Haram berperang di situ. Kecuali kalau membela diri, mempertahankan diri. Tetapi menyerang tidak boleh. Haram. Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Haram di situ. Ketika melanggar dosa besar, tetapi kekufuran di sisi kalian wahai orang kafir lebih besar lagi. Jangan kemudian menggunakan kesalahan kaum muslimin untuk menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam, terorisme dosa besar, irhabiyah dosa besar. Kita mengingkari, bahkan kita sangat sering mengingkari, membantah para teroris-teroris tersebut. Tetapi ingat, orang-orang kufar menggunakan kalimat-kalimat itu kemudian untuk mengejek Islam. Untuk kemudian sampai na'udzubillah min dzalik menggambar, ya, karikatur Nabi Muhammad digambar orang yang pakai rompi bom bawa AK-47. Subhanallah. Naam, terorisme dosa besar. Tetapi yang kalian lakukan itu dosanya lebih besar. Kufur kepada Allah lebih besar dosanya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga jangan sampai lisan-lisan kita ini latah mengikuti orang-orang kafir. Jangan latah. Jor ini Islam. Tapi begini-begini giliran bicara orang kafir dipuji-puji. Itu orang kafir tuh, disiplin, rapi ini. Lah, tahan lisan kita. Ya. Jangan, hati-hati. Ya, oleh karena itu kita itu dilarang untuk safar ke negeri kafir tanpa keperluan, ya, tanpa keperluan yang, ya, baik keperluan dunia atau keperluan akhirat, ya, itu dilarang. Karena apa? Kalau di sana tertipu nanti, di sana sangat disiplin, sangat teratur, sangat ini, sangat itu. Ya, kalau hati kita seperti itu, berarti nggak boleh kita pergi ke negeri kafir. Karena pergi negeri kafir itu ada dua, imma dakwah, wa imma masalah dunia. Bisnis, pekerjaan, dengan catatan kita kemudian tidak memuji-muji. Ya, hati-hati, khawana fitina azakumullah, karena tidak ada kebaikan pada orang-orang kafir. Ya. Tidak ada kebaikan. Ya, kita harus benci kepada mereka, tetapi ingat, ini babnya adalah iman, kita harus benci terhadap mereka, kita harus cinta kepada orang yang beriman. Tapi tentunya kalau dakwah, ya, kita lembut, kita santun sama mereka dalam bab dakwah, bukan dalam bab iman. Kalau iman benci kita, selama dia kufur benci. Tetapi lisan kita harus taklif, melembutkan hati, berarti kita harus sopan, harus ngasih bantuan, harus ini itu. Itu adalah babnya dakwah. Dan itu disyariatkan. Itu disyariatkan. Kita punya tetangga yang bukan muslim, ya, dikirimi hadiah, ditegur sapa, ya, dibantu urusan-urusan dunia. Dalam rangka apa? Dalam rangka dakwah. Ta'liful qulub. Ta'lif al-qulub. Mu'allafah qulubuhum. Yang hatinya itu diharapkan dia akan masuk Islam. Lunak. Minimalnya kata para ulama adalah dia tidak akan mengganggu. Bahkan dia akan membela terkadang. Sehingga kita jangan, ya, ikhwan fillah azakumullah, ekstrim yang A, ekstrim yang B. Kita harus benar-benar pertengahan. Kalau babnya dakwah, ya, terkadang ada sebagian orang salah penempatan. Ya, kalau kita melewati orang kafir, pojokan ke mereka, ke jalan yang tersempit. Naam. Tapi babnya apa? Kalau kita babnya dakwah, gak mungkin begitu. Ada orang kafir dipepet, dikasih jalan yang mepet tembok, ada mobil-mobil yang dipepet, enggak bisa seperti itu. Kalau babnya dakwah, ya senyum, ya sapa, diajak, dibantu, itu babnya dakwah. Ya. Demikian ikhwan fillah azakumullah, sehingga tempatkanlah sesuatu pada tempatnya. Itu yang namanya hikmah. Kalau kita tidak bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya, ini namanya safih, dungu. Benar itu, tetapi tidak tepat penempatannya. Jadi ini sangat kita tekankan, karena di zaman sekarang terkadang mengambil satu dalil kemudian ditempatkan bukan pada tempatnya. Ikhwan fillah azakumullah. Walihada qala ta'ala, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman mengenai keadaan orang kafir, fala saddaqa wala shalla, mereka tidak mengimani kebenaran, wala shalla, tidak salat, walakin kadzdzaba wa tawalla, justru mereka mendustai dan berpaling, tsumma dzahaba ila ahlihi yatamatta, kemudian ketika mereka bersama dengan yang sejenisnya, yatamatta, ciri orang kafir, yatamatta, di hadapan kita bagus, nanti kalau yang dengan sejenisnya, yatamatta, congkak, sombong, jelek, ini menghina Islam, kaslan la himmata lahu wala amal, malas mereka untuk beribadah kepada Allah, malas mereka untuk beramal saleh, ya, tidak ada semangat sama sekali untuk beramal saleh. Kalaulah mereka berbuat kebaikan tujuan dunia, untuk cari nama supaya digelari orang ya yang baik, supaya dapat Nobel perdamaian, supaya dapat Nobel penghargaan, dia orang yang kemanusiaan, ya, dan sejenisnya. Itu kan tujuannya mereka. Ketika mereka baik, supaya dapat penghargaan, dia orang baik. Ya. Tidak bisa ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ini seperti firman Allah Taala, wa idza anqalabu ila ahlihim anqalabu fakihin. Yaitu ketika mereka kembali ke orang-orang yang sejenis mereka, mereka pun ya dalam keadaan senang sama orang yang beriman, enggak betah. Giliran sama orang yang kafir, mereka senang, bahagia. Ada pertanyaan. Kok di masjid enggak betah? Giliran di diskotik betah. Di masjid enggak betah, giliran di gereja betah. Ada pertanyaan. Ada apa ini? Ya. Enggak boleh kita memvonis, oh berarti kafir. Tidak. Tetapi ada sesuatu pada dirinya. Di masjid dia enggak betah, ya, tapi di gereja dia betah. Ini ada sesuatu. Ya. Karena fitrahnya demikian. Dalam firman Allah yang lain, innahu kana fi ahlihi masrura, yaitu dia kalau bersama dengan orang yang sejenisnya, masrurah, bahagia, senang. Berkumpul dengan orang kafir, senang. Berkumpul sama orang yang beriman, diejek, dihina, merasa sempit dadanya, merasa enggak betah. Innahu dhanna an la yahur. Dia menyangka dia tidak akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayurja, tidak akan dibangkitkan. Bala inna rabbahu kana bihi basira. Sungguh demikianlah, sesungguhnya Allah itu maha maha mengawasi dan maha melihat. Demikian ikhwan fillah azakumullah, prinsip yang harus kita ya tanamkan pada diri kita, bahwasanya kecintaan kepada orang yang beriman, benci terhadap orang kafir itu harus ada dalam hati kita. Dan benci itu bukan berarti harus mengkasari. Karena orang kafir itu kita benci, ya, kemudian kita dakwai supaya kita cintai. Kita benci karena kekafirannya. Kita dakwai. Nah, karena didakwai dengan kelembutan, dengan ucapan yang bagus, dengan sikap yang sopan, dikasih bantuan, itu adalah berdakwah. Ya. Bukan sebagian orang yang berdakwahnya penginnya perang terus sama orang kafir. Kapan dakwahnya? Perang pun dalam Islam itu dakwah. Ya. Coba kalau kita baca sejarah-sejarah Islam, sebelum perang dikasih pilihan, aslim taslam, masuk Islam selamat. Atau bayar jizyah, bayar pajak, selesai. Ya, silahkan kalian beribadah di rumah kalian, di tempat ibadah kalian, tapi jangan menghalangi negeri ini dikuasai oleh kaum muslimin, jangan menghalangi dakwah kaum muslimin di negeri tersebut. Dari semenjak dulu seperti itu. Kalau mereka melawan, ya kita lawan. Silakan dibaca sejarah-sejarah zamannya Umar bin Khattab. Sekian banyak pembukaan ya kota-kota yang dulunya kafir dikuasai oleh kaum muslimin. Perangnya adalah perang dakwah, bukan merusak, bukan menghancurkan, bukan emosi, bukan. Karena iman, karena Allah Subhanahu wa taala litakuna kalimatullahil ulia. Seperti apa? Supaya kalimat Allah itu yang tertinggi, yang termulia. Hanya Allah yang disembah. Ya, hanya kalimat Allah yang tinggi. Demikian ikhwan fillah azakumullah. Semoga bermanfaat dan insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Ya, bidzillahi taala wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.